السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah azza wa jalla kembali mempertemukan kita dalam rangka mengkaji Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umatnya dari kegelapan syirik menuju terang benderangnya tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Allah azza wa jalla, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah azza wa jalla mengutus fil ummiyin, di kalangan orang-orang Arab, rasul, seorang utusan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayati, rasul membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Yuzakkihim, kemudian membersihkan mereka, mensucikan mereka. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian diajarkan bagi umat ini Al-Kitab, Al-Quran. Kemudian juga diajarkan hikmah. Hikmah di sini maknanya adalah sunnah. Itu hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali kita akan lanjutkan bahwasanya Islam datang menjaga lima hal utama, lima hal darurat, emergency. Pertama, hifdzuddin. Islam datang menjaga agama. Wa hifdzun nafs, Islam datang menjaga jiwa. Wa hifdzul mal, Islam datang menjaga harta. Pada kesempatan malam ini kita akan ambil yang keempat, yaitu Islam menjaga hifdzul amwal, harta-harta. Manusia pasti membutuhkan harta. Dengan harta ini maslahat mereka akan terwujud, kebutuhan mereka akan terpenuhi. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Nisa ayat yang kelima, وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Janganlah kalian memberikan as-sufaha, orang-orang bodoh, termasuk di sini anak-anak kecil yang belum baligh, jangan berikan mereka harta-harta kalian yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kalian pada harta itu qiyamah, yang menegakkan segala urusannya, maslahatnya. Maka barang siapa yang berlaku semena-mena, merusak harta orang, bisariqah, dengan dicuri, maka tangannya dipotong. Tetapi tentunya dengan kriteria dan syarat dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW katakan, la qat'a fi aqalli min rub'i dinar. Tidak ada potong tangan apabila curiannya kurang dari 1/4 dinar. 1/4 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram, berarti 1 gram sekian, 6 sekian. Seharga itu sudah dicuri, maka layak untuk dipotong tangannya. Kurang dari itu tidak dipotong, mungkin dipenjara. Maka penjara ini tidak sepenuhnya tidak syar'i begitu para jamaah. Ya. Ada bentuknya ta'zir, bahkan kalau lebih dari itu diambil dan berulang-ulang kali, ya, maka apa bisa saja ditegakkan ta'zir, yaitu pelajaran. Dan ta'zir ini diserahkan kepada penguasa, boleh dibunuh, boleh diapakan, diapakan dia. Nah, ini cara Allah Azza wa Jalla untuk menjaga apa? Menjaga harta. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala sebutkan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan mereka. Sebagai apa jazaa', balasan atas perbuatan mereka? Maka apabila tangan si pencuri dipotong, terjaga harta orang. Kalau sudah tangannya hilang, apa dipakai pegang lagi? Makanya disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya mencuri pertama dengan cukup nisab, kadar yang dicuri untuk cocok potong tangan, tangan kanan dulu. Ya, pencuri lagi kedua sesuai dengan nisab, kaki kirinya. Mencuri ketiga, maka tangan kirinya. Mencuri keempat, kaki kanannya. Kalau sudah sampai lima, dibunuh. Ini dia cara Allah Subhanahu wa Taala menjaga harta. Oleh karena itu kita temukan negeri-negeri yang ditegakkan hudud, ini namanya hudud nih para jamaah, hukuman-hukuman syar'i seperti ini, maka negerinya aman. Agama aman, jiwa aman, harta aman, kehormatan aman. Berbeda dengan negeri-negeri yang tidak ditegakkan hukum syar'i seperti ini, maka akan apa? Terjadi faudha, kekacauan, ya, kegoncangan, ketakutan. Kemudian apa? Taubahnya seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Yang kuat akan memakan yang lemah. Inilah dia, ya, ad-daruriyatul khams, ya, hal mendasar dan pokok baik dalam kehidupan kita yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat itu Islam datang menjaga harta. Kemudian yang kelima, yang terakhir di sini, hifdzul ansabi wal a'rad. Menjaga nasab, menjaga kehormatan. Maka Islam mengharamkan zina. Bahkan ya, jalan menujunya pun sudah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya tidak boleh, apalagi jatuh di dalamnya. Oleh karena itu, ya, Nabi alaihi salatu wasalam juga mengingatkan, "Kataballah libni Adam minaz zina la mahala." Allah Azza wa Jalla telah mencatat bagi anak Adam ini akan berzina, tidak mungkin tidak. Al-yadu tazni, tangan berzina, zinanya memegang yang tidak boleh dipegang. Wal-ain tazni, mata berzina, zinanya melihat yang tidak boleh dilihat. Ya. Kaki pun berzina, zinanya berjalan kepada yang tidak boleh untuk dia datangi. Dan yang akbar, paling besar adalah yaitu al-faraj, dengan kemaluan. Nah, Islam datang memberikan hukuman bagi yang berzina. Kalau dia perawan, yujlat, dicambuk berapa kali? 100. Kemudian wayugharrab am, diasingkan selama 1 tahun. Adapun kalau dia thayyib, sudah menikah dan berzina, maka dirajam menggunakan batu sampai meninggal, sampai meninggal dunia, sampai mati. Ya. Ini apa tujuannya? Untuk menjaga nasab, agar nasab ini tidak tercampur baur. Sehingga si fulan tahu bapaknya si fulan, si fulan tahu siapa kakeknya, terus berlanjut seperti itu. Nah, apabila ditegakkan zina, ditegakkan hudud, hukuman bagi para pezina, maka nasab itu akan terjaga. Keturunannya akan terjaga. Adapun kalau dimatikan hukuman bagi para pezina yang masih perawan, ya, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun, yang sudah menikah, dirajam sampai meninggal dunia, tentunya bersyurut dengan syarat-syaratnya. Ada syahadah, ya, saksi, ya, 4 orang laki-laki. Kalau tidak pakai saksi, maka i'tiraf, pengakuan. Kalau tidak, maka apa? Bayyinah, bukti, al-hamal, al-habal, hamil padahal tidak punya suami. Ya. Jadi Islam tidak akan sembarangan. Kemudian kalau dihilangkan hukuman ini, hudud ini, ketika seorang berzina, maka akan ikhtalatatil ansab, nasabnya akan bercampur. Ya. Seorang tidak akan tahu mana anaknya, seorang tidak akan tahu siapa bapaknya. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau tidak ditegakkan hukum seperti ini, maka nasab itu akan hilang. Padahal nasab ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, seorang akan tahu, oh, saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ke sini saya lari, ke sini nasab saya, ke sini keturunan saya. Kemudian dengan adanya keturunan atau nasab yang jelas ini, hukum syar'i selanjutnya akan jelas berupa apa? Mahramnya siapa? Kemudian apa? Al-mirath, warisannya bagaimana? Dan yang lainnya dari hukum-hukum syar'i yang ditimbulkan karena adanya nasab ini. Kemudian juga orang akan saling kenali, ini rahimnya, ini hubungannya, ini hubungannya, sehingga dia pun gampang untuk menjalin silaturahim, yang mana ini merupakan asbab yang sangat besar untuk memanjangkan umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi," siapa yang menghendaki rizkinya lapang, "wa yunsa'a lahu fi ajalih," umurnya panjang, "falyasil rahimah," hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Terkadang mungkin orang bertanya, loh, bagaimana umurnya panjang sementara umurnya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Kemudian lagi lebih-lebih ketika dia berada di dalam perut ibunya, waktu berumur berapa? 120 hari, yaitu 4 bulan. Bikat birizqihi, dicatat rizkinya, wa amalihi, amalnya, wa ajalihi, ajalnya. Kita katakan setiap orang tidak tahu berapa umurnya. Maka Nabi memberitakan sambung silaturahmi, ini sebab rezeki lapang, rezeki banyak, kemudian ini sebab umur panjang. Maka apa? Silahkan sambung. Dan itu sarana, salah satu bentuk cara Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur seseorang. Kemudian dengan nasab ini juga kita akan bisa berhubungan dengan siapa kakek kita, kemudian siapa akhwal kita, keluarga dari pihak ibu kita, siapa keluarga dari pihak bapak kita. Dengan demikian terjagalah nasab ini. Adapun hifdzul a'rad, menjaga kehormatan. Kalau tadi nasab, sekarang Islam menjaga al-a'rad, kehormatan. Bagaimana? Dengan ditegakkannya haddul qadz, hukuman bagi penuduh. Kenapa? Merusak kehormatan, menjatuhkan nama. Maka Islam disyariatkan adanya haddul qadz, hukuman bagi, ya, orang-orang yang menuduh. Yang menuduh seorang dengan perbuatan al-fahisyah, zina dan semisalnya, dikatakan fulan berzina, fulan ini homo dan semisalnya, maka kalau dia tidak ada bukti dengan 4 syahid, dia harus dijalat ya oleh penguasa, ditegakkan hukuman baginya, hukuman cambuk. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam surat An-Nur ayat yang keempat sampai yang kelima, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, wanita-wanita yang suci dengan perbuatan yang tidak senonoh, otomatis juga laki-laki ya, laki maupun perempuan, maka apa? Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka hendaklah dijalat, dicambuk 80 kali cambukan. Ini apa? Untuk menjaga kehormatan seseorang, supaya tidak senangnya fulan menuduh fulan, fulan menuduh fulan, fulan menuduh fulan. Bahkan disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ya ini merupakan al-kabair, dosa besar. Ya, ana unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan dosa besar yang paling besar? Lalu disebutkan setelah menyebutkan syirik, menyekutukan Allah, ya, di antaranya yaitu qadzfil muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita muslimah mukminah yang suci dan bersih dengan perbuatan yang tidak senonoh. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, inilah dia 5 ad-daruriyat, hal yang pokok dan mendasar ya di dalam Islam, yang Islam perintahkan untuk menjaganya dan disiapkan hukuman ya bagi orang-orang yang melanggarnya. Yang paling utama dijaga oleh agama kita apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Maka lihat, ketika penguasa zalim disebutkan dalam hadis tersebut ya, isma'hu wa ati', dengar dia, taati dia ya, wa in daraba dhahraka, sekalipun punggungmu dipukul, dicambuk, wa akhadha malaka, hartamu diambil. Lalu apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Ya, malaka duna dinika, kasih dia hartamu, kasih dia duniamu, asal jangan agamamu diambil. Ya, asal jangan agamamu diambil. Maka yang pertama yang paling dijaga oleh Islam yaitu menjaga agama. Nah, menjaga agama ini bagaimana caranya? Bitajannubin nawaqid, menghindari pembatal-pembatalnya yang akan merusak agama, watah sulubihar riddah, dan yang akan mengakibatkan kemurtadan, murtad, bahkan yang akibatnya di dunia biqatlil murtad, yang murtad harus dibunuh. Ini namanya riddah, disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam Sahih Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya dari Islam kepada luar Islam, faqtuluh, maka bunuh dia. Tapi bukan kita, bukan siapa yang membunuhnya, penguasa. Yustadab, dimintai tobat, kalau tidak maka dipenggal. Kenapa dipenggal? Lihafdiddin, untuk menjaga agama ini. Karena apa? Manusia tanpa aturan dia akan semena-mena. Dan tentu kita di dunia, sebagaimana disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dunia sijnul mu'min, dunia inilah bahaya penjaranya orang-orang beriman. Maka apa? Kita punya aturan dalam kehidupan ini, dan kenikmatan itu kita akan raih kelak di akhirat. Taib, ar-riddah. Apa itu riddah? Huwa alladhi yarji'u an dinih, seorang yang meninggalkan agamanya. Tentunya di sini adalah agama Islam. Imma biqaul, entah dia meninggalkan agamanya itu dengan ucapan, au bi'tiqad, atau dengan keyakinan, au bifi'il, atau dengan perbuatan, au bisyakkin, atau karena keraguan. Ini diantara yang mengakibatkan orang apa? Irtidad, murtad, keluar dari agamanya. Ini dinamakan usul ar-riddah, usul anwa'ir riddah, pokok-pokok macam-macam murtad. Ya, dasar-dasar, pokok-pokok dari macam-macam bentuk murtad dan sebab murtad. Al-qaul, orang bisa keluar dari Islam karena apa? Ucapan. Wal-fi'il wal-i'tiqad, orang bisa keluar dari Islam karena apa? Aqidah, keyakinan. Wal-fi'il, orang bisa keluar dari Islam karena apa? Perbuatan. Wasyak, orang bisa keluar dari Islam karena apa? Keraguan. Nah, dari sini, ya, dari pokok-pokok ini, berarti ini pokoknya ada 4 yang mengakibatkan orang keluar dari Islam. Entah dengan ucapan, ya, keyakinan, perbuatan, keraguan. Dari sini muncul kathir min anwa'in nawaqid. Dari 4 ini muncul banyak pembatal. Ini sumbernya 4 ini, pembatal-pembatal keislaman. Sebagian orang-orang jahil atau sebagian orang-orang yang tertipu, mereka mengingkari pembahasan tentang ar-riddah anil Islam, ya, kemurtadan dari Islam. Banyak mengingkari hal ini. Dianggap apa? Yang membicarakan hal ini berarti ini takfiri. Ini orang-orang mudah mengkafirkan dan semisalnya. Jawabannya, ya, tidak demikian, ikhwan. Tetapi apa? Itulah kenyataannya dalam dalil, sehingga kaum muslimin memperhatikannya dan berhati-hati. Karena apa? Namanya agama ini rasul mal kita yang paling mahal, para jemaah. Modal kita yang paling mahal. Apa gunanya setiap hari mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata la ilaha illallah kita batal? Maka sangat utama untuk dipelajari hal-hal yang merusak keislaman ini. Taib, ar-riddatul ula, kemurtadan pertama, bil qaul, orang bisa keluar dari agama Islam ini dengan ucapan. Bagaimana? Ka'an yatakallam bilafdhil kufur, seperti berbicara mengucapkan kata-kata kekafiran. Wasyirk, kesyirikan, ghair mukrah, tanpa ada paksaan, berarti dengan pilihan sendiri. Ya, baik dia itu jahat sungguh-sungguh, au hazilan, atau ya bersendagurau, ya, atau mazihan, atau dia itu bercandaria tetapi menggunakan kata-kata kufur. Kata-kata kufur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam Sahih Muslim, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, maka akan terkena salah satunya. Wa illa hara ilai, ay raja ilai. Kalau dia benar, maka tepat dia kafir. Tetapi kalau tidak benar tuduhannya, akan kembali kepada dirinya sendiri. Hati-hati. Fa idza takallama bi kalamil kufur, apabila seorang berbicara dengan kata-kata kekufuran, maka ini dihukumi dia murtad, kecuali kalau dia itu terpaksa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam surat Taubah ayat yang ke-74, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah mengucapkan kata-kata kekufuran dan mereka telah kafir setelah mereka Islam. Maka hati-hati para jamaah yang namanya lidah. Maka benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memberikan peringatan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, ya, thakilatka ummuk, amat besar kesedihan dan penyesalanmu apabila engkau kehilangan ibu. Wa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, tidaklah seorang dicampakkan ke dalam api neraka melainkan buah dari lidahnya. Ya, inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yahwi biha, ya, la yabau biha yahwi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang berbicara dengan kata-kata yang tidak pernah dia pedulikan, asal keceplos saja omongannya, yang mana bisa mengakibatkannya tenggelam nuncak dalam api neraka itu 70 tahun dalamnya. Maka kata-kata ini luar biasa para jamaah. Ya, maka cocok para ulama kita membuat sampai kitab Hasaidul Alsun, ya, buah dari lidah. Maka hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, mereka telah mengucapkan kata-kata kekafiran dan mereka kafir setelah mereka Islam. Ini tentang siapa? Orang-orang yang mengatakan memperolok-olok Nabi alaihi salatu wasallam. Maka akan datang nanti ya al-istihza, memperolok-olok sunnah, memperolok-olok agama Allah azza wa jalla. Ini merupakan bagian dari asbab ar-riddah atau an-nawaqid, pembatal-pembatal Islam. Nah, segolongan orang munafikin ketika perang Tabuk, dia berkata memperolok-olok Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Apa katanya? Maliha ula'i qurra'ina akdzabu al-sinan. Aku tidak pernah melihat orang yang paling dusta kecuali itu tukang-tukang baca Quran, tukang hafal Quran kita itu. Wa arghabu butunan, orang yang paling rakus melak katanya itu. Ya, tukang-tukang hafal Quran kita ini. Yang dimaksud siapa? Rasul dan para sahabatnya. Wa ajbanuna 'indal liqa, yang paling perot, paling penakut itu dia. Ya, tukang-tukang hafal Quran kita ini. Langsung Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang di saat itu ada salah seorang sahabat mendengar kata-kata ini, sahabat ini marah, demi Allah aku akan laporkan kata-katamu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lari sahabat ini menuju Rasul, sebelum dia sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah turun ayat. Turun ayat memberitakan Nabi alaihi salatu wasallam. Wala in sa'altahu la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surah Taubah ayat yang ke-65-66 Allah Azza wa Jalla katakan, wala in sa'altahum, kalau engkau tanya mereka ya Muhammad yang ngomong tadi itu, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kita ini hanya bermain-main senda gurau. Bahkan disebutkan apa? Ya Rasulullah, innana tahaddatsu hadithu raq. Ya Rasulullah, kita ini ngobrol ngalur ngidul supaya enggak capek jalan. Ini alasan mereka. Tapi mereka ini apa? Orang-orang munafiqun. Ya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kita hanya bermain-main senda gurau ya Rasulullah. Lalu Allah katakan, "Qul, katakanlah, abillah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian memperolok-olok?" Lalu Allah kata, la ta'tadhiru, jangan cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi mereka kafir setelah mereka beriman karena mereka mengatakan ma ra'aina mithlu qara'ina haula arghabu butuna, kami tidak pernah melihat ya penghafal Quran yang paling rakus, penghafal Quran yang paling dusta, penghafal Quran yang paling penakut ya ketika berperang. Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ketika mereka tahu bahwasanya Allah azza wa jalla mengwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan mereka, mereka datang minta maaf. Padahal mungkin mereka tadi apa? Main-main saja. Mereka datang minta maaf mengatakan, "Ya Rasulullah, kami main-main. Ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau. Ini hanya untuk menghilangkan stres supaya kita cepat sampai karena memang perjalanan jauh pada jamaah. Ya, perang Tabuk ini luar biasa, ribuan kilo dari Madinah. Kemudian musim panas lagi. Kemudian kendaraan tidak seperti sekarang. Sampai seperti ini alasan mereka. Dan Rasulullah SAW tidak ditoleh mereka. Sampai sahabat mengatakan, sungguh aku melihat mereka ini menarik kekang unta Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pedulikan mereka. Nabi SAW selalu membacakan kepada mereka tidak lebih dari qul abillah, katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah, Rasulnya, ya, kalian memperolok-olok? Jangan kalian cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka ini menunjukkan melapaskan kata-kata kufur. tidak ada paksaan, maka ini dia bisa kafir meskipun dirinya menganggap dia bermain-main atau bersenda gurau. Maka apa? Di sini bukan tempat main-main. Sama dengan masalah talak para jamaah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Tsalatsun jidduhun najid wa hazluhun najid." Ada tiga perkara, bermain-mainnya beneran, benerannya sungguhan. Mana dia? At-talak, talak. Jangan main-main dengan talak. Ya, war-raj'ah, kemudian juga rujuk, wan-nikah, kemudian juga nikah. Jadi main-main benar sudah itu. Ya, apalagi benar maka pasti lagi. Ya. Nah, juga masalah apa? Kata-kata kufur ini hati-hati. Ya, melafazkan kata-kata kufur ini sangat berbahaya. Maka di sini bantahan ya terhadap yaitu al-murji'ah. Kemudian juga alladzina yad'una ghairallah, orang-orang yang menyeru ya, meminta kepada selain Allah azza wa jalla, minta bantuan kepada selain Allah subhanahu wa taala. Dia berkata kepada yang mati, "Ya fulan, bantu aku. Ya wali fulan, bantu aku." Memanggil orang-orang mati, memanggil orang-orang di kuburannya, atau memanggil syaitan dan jin, atau memanggil orang-orang gaib minta bantuan pertolongan. Apabila dia meminta kepada selain Allah, minta bantuan kepada selain Allah dari orang mati dan gaib, maka ini bisa mengkafirkan dia. Tentunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Laisa kullu man waqa'a fil kufri qad waqa'a al kufru alaih." Tidak semua orang Islam yang jatuh dalam amalan kekafiran langsung dikafirkan. Tetapi ingat, ini adalah mimbabiz zajar, sebagai bentuk peringatan ya, akan bahayanya masalah kekufuran. Dan kita menyebut amaliyah, bukan menghukumi orang. Adapun orang ini individu, maka babnya tersendiri lagi. Kemudian juga disebutkan, faman talaffadha bil kufur, siapa melafazkan kata-kata kufur, dia kafir. Kecuali kalau dia terpaksa, sebagaimana surat An-Nahl pada ayat yang ke-106, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kafara billah min ba'di imanihi," siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, "illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," kecuali orang dipaksa tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla, "walakin man syaraha bil kufri sudra," yang kafir ini apa, dengan lapang dada dia menerima dan berbuat kekafiran, "fa alaihim ghadabun minallah," atasnya kemurkaan Allah, "walahum adzabun adzim," dan bagi mereka azab yang sangat besar. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-28, Allah berfirman, "La yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin." Jangan dan tidak boleh orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolongnya, sebagai pemimpinnya. "Wa may yaf'al dzalik," siapa yang melakukan hal tersebut, "falaysa minallahi fi syai'." Dia ya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. "Illa an tattaqu minhum tuqah, hadha huwal mukrah," ya, ini adapun kalau orang dipaksa maka hukumnya berbeda. Maka apabila seorang melafazkan kata-kata kufur dengan dipaksa mengatakannya, atau membunuh, atau akan dibunuh, atau akan diazab, maka tidak mengapa, agar dia bisa selamat dari hukuman tersebut. Ya, tetapi apa, hatinya harus tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meringankan ya untuk mengucapkan kata-kata kufur, takhallusan minal iqrah, agar selamat dari pemaksaan. Ya, tetapi apa, iman ini harus tetap dipertahankan. Kita wajib tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan melapaskan kekufuran hanya dengan lidah saja, tidak boleh sampai ke hati. Adapun hati, tidak ada yang mampu untuk membolak-balikkannya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, dipaksa untuk berbuat kufur, tetapi hatinya tetap apa? Iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini turunnya kepada salah seorang sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir. yang mana orang-orang musyrikun menyiksa beliau, memaksa beliau untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengakibatkan orang murtad. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi pencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang musyrikin memaksa Ammar, menyiksa Ammar, memaksanya untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia selamat dari azabnya, siksanya orang kafir ini. Padahal hatinya tidak sedikit pun membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hatinya sedikit pun membenci Islam. Tapi dia tetap teguh dengan keimanannya dalam hati ini. Nah, setelah diucapkan dia selamat, betul. Namun dia menyesal. Kok sampai dia ucapkan kata-kata tersebut? Datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan apa yang terjadi? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Hai Ammar, apa yang kamu rasakan dalam hatimu ketika berbuat seperti itu? Qala ajidhu mutmainnan bil iman. Ya Rasulullah, aku tetap menjaga keimananku dan aku tenang di atas Islam itu. Aku dipaksa, maka lidahnya saja mengucapkan demikian agar aku selamat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In adu faud." Kalau dia lagi paksa kamu, enggak apa-apa kamu caci. Tapi apa? Lidah saja ataupun hati tetap membenci perbuatan tersebut. Ini dia yang pertama, ya, al-kufur bil qaul. Kafir keluar dari Islam dengan sebab apa? Ucapan. Adapun yang kedua, kafir dengan i'tiqad, keyakinan. Bagaimana orang bisa keluar dari Islam karena keyakinan? Yaitu seorang berkeyakinan dengan hatinya meyakini hal-hal yang membatalkan Islam. Seperti dia meyakini sholat tidak wajib, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya, ini adalah kita sholat sekedar ya basa-basi ikut-ikutan saja seperti orang-orang munafikin. Maka dia mendatangkan amalan zahirnya beriman, namun batinnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berpura-pura mengucapkan la ilaha Muhammad Rasulullah, namun hatinya kafir. Meskipun secara zahir orang munafik ini selamat di dunia para jamaah. Atau orang yang mengucapkan la ilaha Allah secara zahir sudah selamat dia. Masalah hati hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Dan hanya Allah yang tahu. Cuma apa? Secara zahir kelihatannya beriman atau nampaknya mengucapkan la ilaha Allah Muhammad Rasulullah, ya sudah, segi dunianya hukumi seperti itu. Sebagaimana kisah Usamah ibn Zaid ketika dia berperang, dia membunuh seorang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ditebas. Sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Usamah, madza tasna'u bila ilaha illallah yaumil qiyamah? Hai Usamah, apa nanti yang kamu perbuat hari kiamat terhadap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut mati. Pedang sudah di lehernya baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Halla syaqaqta an qalbihi?" Apakah kamu sudah bedah jantung hatinya sehingga kamu tahu dia itu takut mati baru dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Makanya akidah. Ya. Jadi luarnya beriman tetapi hatinya tidak, maka ini mengakibatkan dia apa? Murtad dari Islam. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai 2, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepadamu ya Muhammad orang-orang munafiqun, mereka mengatakan, "Kami bersaksi engkau Rasulullah." Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menggunakan sumpahnya sebagai apa? Tameng perisai untuk mengamankan dirinya. ya. Fasaddu an sabilillah, dan mereka mencegah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Lidah mereka berkata lain, hati mereka berkata lain. Maka apabila seorang meyakini dengan hatinya kekufuran, maka dia kafir meskipun dia tidak melakukan, meskipun dia tidak berbicara. Meskipun lahirnya berbuat amalan baik, salat, jihad, sedekah atau berkata-kata yang baik, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, tetapi hatinya mendustakan, maka ini kafir. Dan inilah agamanya orang-orang munafikin. Dan ini dinamakan apa? Munafik i'tiqadi. Dan ini dinamakan nifakul akbar, munafik besar. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin berada di neraka yang paling bawah. Wal'iyadu billah. Kemudian dikatakan, padahal mereka sholat, para jamaah munafik di zaman Rasulullah SAW sholat. Mereka juga apa? Berpuasa. Mereka juga berjihad. Tetapi karena hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka di mana? Fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah lagi. Yang mana kalau sudah neraka paling bawah sudah nggak ada harapan untuk keluar, para jamaah. Sehingga disebut oleh para ulama kita, nerakanya orang-orang beriman yang berbuat dosa besar atau berbuat dosa tidak dimaafkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, dia masuk neraka. Setelah dikeluarkan dari api neraka, hancur nerakanya orang beriman itu. Yang tersisa hanya nerakanya orang kafir dan orang-orang munafiqin. Waliyadzu billah. Jadi mereka menjadi kerak neraka sebagaimana dalam surat An-Nisa 145, li'annahum la ya'taqiduna biqulubihim ma tantiqu bihi alsinatuhum. Karena mereka tidak meyakini dengan hati apa yang mereka ucapkan dengan lidah mereka. Au ma taf'aluhu jawarihum minal amal masyru'ah, atau karena mereka tidak meyakini dengan hatinya apa yang mereka perbuat dalam anggota badan mereka dari amalan-amalan yang disyariatkan. Inilah dia ya asbab al-kufur yang kedua, yaitu kufur i'tiqadi. Kafir dengan keyakinan. Ini merupakan anwa'ur riddah atau aslur riddah, pokok pemurtadan. Kemudian yang ketiga, al-kufru bil fi'il, kafir karena perbuatan. Seperti menyembelih kepada selain Allah, ya. Ini murtad karena dia telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada selain Allah. Karena menyembelih itu merupakan ibadah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul inna salati wa nusuki," katakanlah sungguhnya salatku dan sembelihanku. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, menyembelihlah karena Tuhan, salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah pula karena Tuhanmu. Apabila seorang menyembelih untuk sesuatu yang diagungkan seperti patung atau kuburan dan yang lainnya dari yang diibadahi selain Allah, meskipun dia tidak berbicara tapi dia menyembelih karena patung ya, atau sujud kepada patung atau kepada kuburan, yang ini merupakan berhala-berhalanya orang musyrikin zaman ini, itu kuburan-kuburan ini. Apabila dia menyembelih atau sujud kepada kubur, maka dia menjadi musyrik meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia berhaji, meskipun dia membaca Al-Quran, karena dia telah membatalkan agamanya dengan perbuatan syirik ini. Wal'iyadzu billah. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin beberapa hal yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah azza wajalla kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, al-kufru bisyak, kafir dengan sebab keraguan. Semoga bermanfaat. Sudah 40 menit lebih berjalan kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan taufik bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.